بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah syekh rahimahullah memuji Allah Azza wa Jalla dan bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla, kemudian beliau bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau berkata, amma ba'd. في هذا المجلس نتكلم على أهمية التوحيد والدعوة إليه بالنسبة للمرأة المسلمة. Pada majlis ini kita akan berbicara tentang pentingnya tauhid dan berdakwah kepada tauhid dan perang wanita dalam dakwah kepada tauhidillah azza wa jalla. فالنساء شقائق الرجال. Maka wanita adalah شقائق الرجال, saudaranya atau temannya laki-laki. والمرأة هي الأم أو البنت أو الأخت أو الزوجة. Dan wanita adalah ibu bagi seorang anak laki atau anak wanita, atau wanita itu adalah istri bagi seorang lelaki. ولا يقل دور النساء أهمية عن دور الرجال في هذا الباب. Dan peran seorang wanita tidaklah lebih kecil dibanding peran seorang lelaki dalam bab ini, yaitu dalam bab berdakwah kepada tauhidillah azza wa jalla. فالجميع مكلف بتحقيق التوحيد والدعوة إليه. Semua kita laki ataupun wanita. فالجميع مكلف بتحقيق التوحيد والدعوة إليه. Semua kita laki ataupun wanita dibebani dengan bab ini, yaitu dalam bab tauhid dan berdakwah kepada tauhid. وهكذا أيضا الجميع مطالب بالتحذير من الشرك بجميع صوره. Dan demikian pula setiap kita lelaki dan wanita dituntut untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan. وهذا من أعظم ما ينفع به المجتمع من حولنا. Dan ini termasuk manfaat yang paling besar yang kita akan berikan kepada mujtama, kepada masyarakat, yaitu komunitas kita. Walaqad darabat an-nisa abra at-tarikh amthilatan 'azimatan fi hadha al-bab. Dan dahulu para wanita abra tarikh sepanjang sejarah telah membuat contoh dalam bab ini, yaitu dalam bab berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fil Qur'an wa sunnah amthilatun mushriqatun fi dhalik. Maka di dalam Al-Qur'an dan sunnah terdapat contoh-contoh yang sangat berkilau tentang pembahasan, yaitu pembahasan wanita mengambil peran dalam dakwah di dalam kepada tauhid. Wal mubda bi dzikri ba'd al amthilah fi ummat al islam. Dan kita akan mulai menyebutkan sebagian contoh dalam berdakwah kepada tauhid itu para wanita dalam era Islam. Fa ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha hiya awwal من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء. maka Ummul Mukminin Khadijah, yani binti Khuwailid, merupakan wanita pertama yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bal hiya min awa'il man aslama ala sabil al-itlaq. Bahkan Khadijah termasuk dari orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam secara mutlak. Fakana fi awal al-Islam alladhina dakhalu fil Islam ala adad al-asabi'. Maka dahulu di awal-awal era Islam, orang-orang yang masuk ke dalam Islam itu bisa dihitung dengan jari. Pemimpin Khadijah wa Sumayyah walidatu Ammar. Dan di antara mereka Khadijah binti Khuwailid dan Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir. Sumayyah itu zawjatu Ammar bin Yasir. Sumayyah adalah istrinya Ammar bin Yasir. Allati matat wa qutilat fi sabil at-tauhid. Yang mana Sumayyah ini meninggal dan terbunuh di jalan tauhid. Wa kana hunaka 'adadun min an-nisaa' haajarna ila al-Habasyah hifaadan 'ala at-tauhid. Dan dahulu ada sebagian besar dari kalangan wanita, mereka melakukan hijrah ke negeri Habasyah dalam rangka menjaga tauhid mereka. Wa firaran min asy-syirk wa ahlihi. Wa firaran hurudan min asy-syirk wa ahlihi. Aw bu'dan. Dalam rangka mereka menjaga tauhid dan mereka berlari meninggalkan syirik dan para pelaku kesyirikan. Wahakala aydan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan demikian pula Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Faqad taqaddama li khitbatiha Abu Talha radhiyallahu anhu. Maka Abu Talha radhiyallahu anhu telah mulai atau berusaha untuk melakukan khitbah, yakni meminang beliau Ummu Sulaim. Waqad kana rajulan ghaniyan marmuqan. Dan Abu Talha adalah seorang lelaki yang kaya dan terpandang di tengah kaumnya. Walahu makanatun fi qawmih. Dan beliau mempunyai kedudukan di tengah kaumnya. Walakinnahu kana ala syirk. Akan tetapi ketika itu dia masih di atas kesyirikan. Faqalat lahu ya Aba Talha mithluka la yurad. Maka Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, ya Abu Talha, orang sepertimu tidak mungkin ditolak pinangannya. Balakinnaka rajulun musyrik wa ana imra'atun muslimah. Namun engkau adalah seorang lelaki musyrik dan saya seorang wanita muslimah. Fala tahillu li. Dan engkau tidaklah halal bagiku. Thumma wa'awathu maw'izatan balighatan 'azimah. Kemudian Ummu Sulaim memberikan nasihat mau'idah kepada Abu Talha dengan nasihat yang sangat mendalam. Faqalat lahu inna ilahaka alladhi ta'budu yasna'uhu najjaru bani fulan. Maka berkata Ummu Sulaim kepada Abu Talha, sesungguhnya Tuhan yang engkau sembah itu dibuat oleh tukang kayu dari bani fulan. Fa'in tuslim yakun dhalika mahri la as'aluka ghayrahu. Maka jika engkau bersedia masuk Islam, maka keislaman merupakan mahar untukku dan saya tidak akan meminta selainnya. Wa lam tatlub shay'an min mata'id dunya. Dan Ummu Sulaim tidak meminta sesuatu pun dari Abu Talha dari mata'id dunya, dari perkara-perkara dunia. Wa raghibat an yakuna mahruha dukun mayat Islam. Dan Muslim ini bahwasanya maharnya adalah masuknya Abu Talha ke dalam Islam. فأسلم رضي الله عنه وتزوجها. Maka Abu Talha masuk ke dalam Islam dan menikahi Ummu Sulaim. فكانت أعظم امرأة مهرا في الإسلام. Maka Ummu Sulaim merupakan wanita yang mahrnya paling mulia di dalam Islam. وهكذا أيضا أمهات المؤمنين نقلن إلينا عددا كثيرا من الأحاديث في التوحيد. Dan demikian pula ibu-ibu kaum mukminin yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak menukil hadis-hadis kepada kita tentang tauhid. Fakam naqalat Aisyah wa Ummu Salamah wa ghairuhuma fi hadha al-bab. Dan berapa banyak hadis yang telah dinukilkan oleh Aisyah, demikian pula Ummu Salamah dan selainnya dalam pembahasan tauhid. Wa min dhalika التحذير من بناء المساجد على القبور. Dan di antara mereka mungkin adalah peringatan dari membangun masjid di atas kuburan. وهكذا أيضا عنايتهن بالدعوة إلى توحيد الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. Dan demikian pula perhatian istri-istri Nabi عليه الصلاة والسلام dalam berdoa kepada tauhid sebelum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha kathirun fil ahadith liman tatabba'ahu. Dan ini banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Wa hakala fil Qur'an al-Karim. Dan demikian pula di dalam Al-Quran Al-Karim. Naqra'u mathalan kisah Asiyah zauj Fir'aun. Kita membaca kisah tentang Asiyah istri dari Fir'aun, allati atharat at-tauhid 'ala asy-syirk wal-kufr. Yang mana Asiyah lebih mendahulukan tauhid di atas kesyirikan dan kekufuran. Faqad kana zaujuha Fir'aun yaqul ana rabbukum al-a'la. Maka dahulu suaminya Fir'aun, dia berkata bahwa saja ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Wa yaqulu ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri. Dan Fir'aun juga berkata, aku tidak mengetahui sesembahan untuk kalian dari selainku. Fadhahhat bil mali wal mulk wal syaraf ad-dunyawi. Maka Asiyah mengorbankan harta dan kemuliaan dunia, wal na'im wat taraf, dan kenikmatan-kenikmatan demikian pula kemegahan, wa maladzat al mata'im wal masharib wal malabis, demikian pula kelezatan-kelezatan makanan dan juga bagusnya pakaian-pakaian. Kullu dhalika li ajli al iman wat tauhid. Semua itu beliau lakukan demi mempertahankan untuk iman dan tauhidan. Fakhalladallahu dhikraha wa rafa'a qadraha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Quran dan Allah angkat derajatnya. Wa daraba biha al-mithal lil mu'minin jami'an ila yaumil qiyamah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kisah Asiyah sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah sampai hari kiamat. في الثبات والتوحية والرغبة فيما عند الله. dalam rangka atau dalam hal kekokohan di atas tauhid dan menginginkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tadhiyah pengorbanan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. فقد ذكر الله قصتها في سورة التحريم. Allah telah menyebutkan kisahnya di dalam surat At-Tahrim. قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الله سبحانه وتعالى berfirman, Allah membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dalam kisah Asiyah istri Fir'aun. إن قالت رب بني عندك بيتا في الجنة. سعد آسيا بكاتة قبر الله يا الله بلد كلا بديكو هرب بجلم سرقا. فسألت الجار قبل الدار لك آسيا من انت الجار قبل الدار وقالت ونجني من فرعون وعمله. دم بياد الله يا الله سلامتكم يا أكل دم فرعون دم أمان أمان فرعون يعني تبوط فرعون. ونجني من القوم الظالمين دم سلامتكم أكل دم أمر الظالم. فهذا مثل عظيم ضربه الله لجميع المؤمنين لكي نربكم جنت والمية والله بيات بدي أرمين برئين كبدا الله. كيف يثبت الإنسان على التوحيد بدي أن يسسورا بي بسكوك بدي التوحيد رغبة فيما عند الله كما من جارية المؤمنين كما كما بدي سسي الله سبحانه وتعالى ولو كان على حساب المال والملك والشرف. سكاليكوني جمعنا بنك الهرفة كقواساء بنك مليان. فإنما عند الله خير وأبقى وكسسون به ولنبسسي الله يتم ببلد لبككال. والعاقبة للمتقين دونك سبب البيت بدل أرمارا ويندرئين كفد الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ضرب الله المثل بمريم بنت عمران دمكين كل الله سبحانه وتعالى منبكاً برمسالاً أرغراً بإيمان دمن مريم أنا عمران التي صدقت بكلمات الله ورسله وكانت من القانتين. دمن مريم برإيمان دمن ثمن ثمن الله عز وجل دمن ترمسك أرغراً برإيمان. وهكذا حفظت لنا السنة بمبيكين كل أدية من زجر أنت كده السنة قصصا عظيمة أخرى أفل بمبيكين كل السنة إلى من زجر تمنى بدك أنت كده كسا كسا ينبنك أطول مليا. ومن ذلك ما في صحيح البخاري في قصة إبراهيم وهاجر dia ditanya apa yang ada di Sahih Bukhari tentang kisah Ibrahim dan istrinya Hajar. Inda an akhadaha ma'a waladiha Ismail ila Makkah. Tatkala Ibrahim membawa istri dan anaknya Ismail ke Makkah. Wa tarakaha inda baitillah qabla an yubna. Dan Ibrahim membiarkan atau meninggalkan istri dan anaknya di samping Ka'bah sebelum Ka'bah itu ditinggikan. Walaysa fi dhalika al-makan anisun wala jalis. Dan di saat itu Makkah tidak ada seorang pun yang menjadi teman. Walam yatruk ma'ahum illa qalilan min al-ma'i wa tamr. Dan istrinya ketika itu tidak mempunyai bekal kecuali sedikit dari kurma dan air. ثم ولى ذاهبا الى الشام. Kemudian Ibrahim berpaling meninggalkan Hajar dan Ismail kembali menuju Syam. فنادته هاجر الى من تتركنا يا ابراهيم. Maka Hajar memanggil Ibrahim dan beliau berkata ya Ibrahim kepada siapa engkau tinggalkan kami engkau biarkan kami. Imra'atun dha'ifah وليس معها إلا طفلها الرضيع. Aku seorang wanita yang lemah dan tidak ada seorang pun bersamaku kecuali anak yang masih menyusui. وكررت له النداء إلى من تتركنا يا إبراهيم. Dan Hajar mengulang ucapannya kepada Ibrahim untuk siapa engkau biarkan kami. وهو يمشي ولا يجيبها. Sedangkan Ibrahim ketika itu berjalan meninggalkan mereka. Faqalat lahu Allahu amaraka bihadha. Maka Hajar berkata kepada Ibrahim ya Ibrahim apakah perbuatan ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jal. فقال لها نعم. Maka Ibrahim menjawab iya. Ini merupakan perintah Allah Azza wa Jal. فحينها قالت مقالة المرأة المؤمنة الموحدة. Maka ketika mendengar jawaban Ibrahim, Hajar mengucapkan sebuah ucapan yang menunjukkan ucapan seorang wanita yang beriman, ucapan yang mulia. Iman la yuwayyi'na. Kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Falam yuwayyi'hum Allah azza wa jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan, membiarkan Hajar dan anaknya. Faqad anba'a Allah bi'ra zamzam. لأجلها ولأجل ولدها. Maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan sumur zamzam untuk Hajar dan untuk anaknya. وجعل ذلك البيت تهفو قلوب الناس إليه. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah itu yaitu Ka'bah, menjadikan hati-hati manusia condong kepadanya. من مشارق الأرض ومغاربها. Dari penjuru dunia, dari timur dan dari baratnya. وهكذا أيضا ناشطة بيت فرعون. Dan demikian pula contoh ناشطة anaknya فرعون. عند أن سقط الدهن من يدها. تبكلا الدهن الذي يدهن به الشعر. Maka tatkala ad-duhun, itu sesuatu yang dipakai untuk zait minyak untuk rambutnya, ketika itu jatuh, faqalat bismillah, maka dia berkata bismillah dengan menyebut nama Allah azza wa jal. Faqalat laha bintu fir'aun, maka anak wanita fir'aun berkata kepada Nasiqah, wa hal laki rabbun ghayru abi, apakah engkau mempunyai Rabb Tuhan dari selain Fadanku? Faqalat Rabbi wa Rabb abiki Allah. Maka Nasiqah binti Fir'aun ini dia berkata sesungguhnya Rabbku adalah Rabbku dan Rabb bapakmu, yaitu Rabb Fir'aun. Fahaddadatha binti Fir'aun bi'an tukhbira Fir'aun bidhalik. Maka anak wanita Fir'aun mengancam Nasiqah bahwasanya dia akan menyebarkan ucapan ini kepada Fir'aun. Ma'annahu kana laha thalathatu atfal tunfiqu alaihim. Padahal Nasiqah ini dia mempunyai tiga orang anak yang mana dia sendiri yang menafkahi mereka. وليس لها مصدر للعمل والكسب إلا ذلك العمل. Dan dia tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi ketiga anaknya kecuali pekerjaan itu, yaitu dia menjadi seorang tukang sisir rambut anak Fir'aun. فقالت أخبريه. Namun dia tetap berkata, sampaikanlah ini kepada bapakmu, ini kepada Fir'aun. ولم تتنازل عن عقيدتها لأجل المال. Dan dia tidak meninggalkan keyakinannya dikarenakan harta-harta tersebut. فلما دعاها فرعون قال لها هل لك رب غيري. Maka tatkala dia dipanggil oleh Fir'aun dan Fir'aun berkata kepada dia Nasiqah, apakah engkau mempunyai Tuhan sesembahan selainku? قالت ربي وربك الله. Maka dia berkata kepada Fir'aun, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Azza wa Jal. قالت ذلك بكل ثبات وفخر واعتزاز. Dia mengucapkan ucapan tersebut kepada Fir'aun dengan kekokohan, kebanggaan dan kemuliaan. مع أنها تعلم خطورة ذلك. Padahal dia pun telah tahu khuturah berbahayanya ucapan tersebut di depan Fir'aun. Wa annaha qad takhsaru nafsaha wa auladaha wa wazifataha. Dan bisa jadi ucapan tersebut di hadapan Fir'aun menjadikan dia kehilangan dirinya sendiri, dia akan dibunuh oleh Fir'aun dan dia akan kehilangan pekerjaannya dan anak-anaknya. Walakin dzalika kulluhu yahunu fi sabilillah. Walakin dzalika kulluhu yahunu fi sabilillah. Akan tetapi semua itu menjadi ringan atau menjadi remeh bagi dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. فطلب منها فرعون أن ترجع عن قولها أو أن يقتل أولادها. فرعون meminta atau menuntut wanita ini untuk kembali dari ucapannya, yaitu untuk meninggalkan ucapannya. Jika tidak, maka dia akan membunuh anak-anaknya. فأبت أن ترجع على التوحيد إلى الكفر والشرك لأجل الدنيا. Maka wanita tersebut dia enggan untuk kembali dari tauhid kepada kesyirikan dikarenakan perkara dunia. Fa amara bi qadrin kabirin fihi zaitun maghliyun. Maka Fir'aun memerintahkan untuk dibuatkan kubur berjana yang besar di dalamnya ada minyak yang telah dipanaskan mendidih. Fa akhadha waladaha al-awwal wahia tanzur. Maka Fir'aun memerintahkan seorang petugasnya untuk mengambil anak wanita tersebut yang paling besar dalam keadaan wanita itu melihat kepadanya. Fa'amara bi'ilqa'i fi dhalika zaitin maghli. Kemudian Fir'aun memerintahkan agar anak tersebut dilemparkan ke dalam minyak yang sedang mendidih tersebut. فغاب لحمه وعصبه وهي تنظر إليه. Sampai anak tersebut mengalih dagingnya dan otot-ototnya dalam keadaan wanita ibunya tersebut sedang melihat kepadanya. دون أن ترجع عن توحيدها وعقيدتها. Dan dia tidak mau kembali meninggalkan tauhid. وليس هذا بالأمر الهين. Dan ini bukan merupakan perkara yang mudah. فمن الناس من يترك دينه وعقيدته لأدنى شيء. فمن الناس من يترك دينه وعقيدته لأدنى شيء. Maka ada di antara manusia dia meninggalkan akidahnya, meninggalkan agamanya dikarenakan sesuatu yang tidak berharga. فَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Maka dia menjual agamanya dengan sepotong dari perkara dunia. ثُمَّ أَمَرَ بِوَلَدِهَا الْآخَرَ أَنْ يُلْقَى فِي ذَلِكَ الزَّيْتِ. Kemudian Fir'aun memerintahkan anak dari wanita tersebut yang lainnya agar dilemparkan ke dalam minyak yang mendidih tersebut. لَعَلَّهَا أَنْ تَرْجِعَ عن دينها وتوحيدها. Dengan harapan mudah-mudahan wanita tersebut mau kembali untuk meninggalkan tauhidnya dan keyakinannya. ولكنها لم تفعل وازدادت ثباتا وإيمانا. Akan tetapi wanita tersebut tidak melakukannya, tidak kembali, bahkan bertambah kekokohannya dan imannya. ولك أن تتصور أنك تشاهد ذلك المنظر. Dan coba engkau membayangkan engkau menghadiri atau melihat kejadian tersebut. مع أن الأولاد ليسوا أولادك. Bersamaan anak-anak yang dilemparkan tadi bukanlah anak-anakmu. فكيف بأمهم. Maka bagaimana dengan seorang ibu yang menyaksikan kejadian tersebut? ثم جاء الدور على ولدها الثالث الرضيع. Kemudian datang bagian yaitu Fir'aun memerintahkan anaknya yang ketiga yaitu anak yang masih menyusui. فترددت قليلا. Maka wanita tersebut dia agak sedikit ragu. فجاء التثبيت والإعانة من الله عز وجل. maka datang pengkokohan dari Allah Subhanahu wa taala, nasirul mu'minin, Allah yang menolong orang-orang yang beriman. Wajabir qulubun munkasirin, dan Allah yang mengobati hati-hati orang yang mereka ditimpa musibah. وحافظ ومثبت الموحدين, dan Allah yang menjaga dan mengukuhkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. فأنطق الله ذلك الغلام, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi yang masih menyusu tadi berbicara kepada ibunya. تثبيتا لقلب امه, sebagai bentuk pengukuhan untuk hati ibunya. وآية للعالمين, dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi alam semesta. فقال يا أمة اثبتي فإنك على الحق, maka bayi yang menyusu tadi dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku kokohlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. ولك أن تتذكر قول الله عز وجل, dan boleh bagimu untuk mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit, Allah Subhanahu wa taala kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apa yang Allah inginkan. فأخذ منها صغيرها وألقي في ذلك الزيت, maka anak yang sedang menyusu tadi diambil dari ibunya dan dilemparkan ke dalam minyak yang masih menduri tersebut. وهي تنظر إليه ولا ترجع عن توحيدها, dengan keadaan wanita itu melihat kepada anaknya, akan tetapi dia tetap tidak akan kembali dari tauhidnya. وهكذا في مجلس واحد تفقد أولادها الثلاثة, maka wanita ini di satu kejadian saja dia telah kehilangan ketiga anaknya. وكل شيء في سبيل الله يهون, maka segala sesuatu jika itu demi Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi mudah. Wa hiya ta'lam anna Allah sayajma'uha bihim yawm al-qiyamah, dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan dia dengan anak-anaknya nanti di yawm al-qiyamah. Thumma ja'a ad-dawru 'alayha, kemudian datang bagiannya. فقالت لفرعون إن لي عندك حاجة, maka wanita itu berkata kepada Fir'aun, saya mempunyai hajat. ففرح وظن أنها قد رجعت عن دينها, maka Fir'aun bergembira, dia menyangka bahwasanya wanita ini saat mengucapkan ucapan tadi, Fir'aun menyangka wanita ini akan kembali meninggalkan agamanya. فقال لها وما هي, maka Fir'aun berkata kepada wanita tersebut, apa hajatmu? قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي وتدفننا في قبر واحد, maka wanita tersebut berkata kepada Fir'aun, hajatku adalah untuk menggabungkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku, kemudian engkau kuburkan di satu tempat. فأرادت أن تجتمع بهم حية وميتة, maka wanita tersebut menginginkan agar dia berkumpul dengan anak-anaknya, hayyan wa mayyitan, dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. فوعدها فرعون بذلك وفعل, maka Fir'aun berjanji untuk mengabulkan permintaan tersebut dan Fir'aun melakukannya. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء, وتذكر النبي عليه الصلاه والسلام عرج به, ولكن باستواء الاعراج شم رائحه طيبه, Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Faqala raihatu min hadhih. Maka Rasulullah bertanya, bau siapa ini? Faqala lahu Jibril, ma shitatu bint Fir'aun wa auladaha. Maka berkata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bau harum milik Mashitah dan anak-anaknya. Wa kam min an-nisa al-mu'minat al-muwahhidat as-sadiqat al-yawm. Dan berapa banyak dari wanita-wanita yang beriman kepada Allah yang bertauhid yang jujur di hari ini. Allati hamalat ala kahiliha at-tauhid. Yang mana mereka memikul di atas punggung-punggung mereka ucapan tauhid. Tad'u ilayhi wa tu'allimuh. Mereka berdakwah kepada tauhid dan mengajarkan tauhid kepada manusia. وتحذر النساء من الشرك. Dan mereka memperingatkan kalangan wanita dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. وتبين خطره وعظيم أضراره. Dan mereka menjelaskan bahayanya kesyirikan dan al-mudharrah yang muncul dari kesyirikan. وكم من النساء تعاني من العطم وعدم الولادة. Dan berapa banyak wanita yang mereka ditimpa dengan penyakit mandul dan tidak bisa melahirkan. Atau tu'ani min amrad mukhtalifah. Atau wanita yang mereka ditimpa dengan berbagai macam penyakit. Fatahuthuha ba'd an-nisa' al-jahilat 'ala adh-dhahab ila al-qubur aw as-sahrah wal-musha'udhin. Maka sebagian wanita yang mereka bodoh menganjurkan wanita-wanita yang ditimpa dengan penyakit-penyakit tersebut untuk pergi menziarahi kubur, dukun-dukun dan tukang sihir. Walakinnaha la taf'al wa la tastajib. Akan tetapi wanita ini yang mengenal tauhid tidak menoleh kepada anjuran-anjuran wanita-wanita yang bodoh tadi dan tidak memenuhi anjuran mereka. Wa tufadhilu as-sabra ala dhalika hatta talqa Allah. Dan dia lebih mengutamakan bersabar sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku billahi syai'an. Dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa tas'a fil adwiyati asy-syar'iyyati al-mubahah. Dan dia berusaha untuk mengobati penyakit tersebut dengan obat-obat yang disyariatkan dan dibolehkan. Wa qabla dhalika bidu'a'illahi wa munajatihi wa tadarru'i ilaih. Dan sebelumnya dia berusaha dengan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min an-nisa' fi hadha al-bab. Dan berapa banyak manusia, berapa banyak wanita dalam bab ini, yakni bab tauhid. La tu'alliqu al-huruz wa al-tamaim. Mereka tidak menggantungkan jimat-jimat. La 'ala nafsiha wa la 'ala auladiha. Tidak mereka gantungkan pada diri-diri mereka dan juga anak-anak mereka. Wa tuhadhdhiru an-nisaa' min dhalik. Dan mereka memperingatkan wanita-wanita yang lainnya dari perbuatan tersebut, yaitu menggunakan jimat. لأنها تعلم أن ذلك من الشرك. Karena dia mengetahui itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. وأنه من التعلق بغير الله. Dan itu termasuk bergantung atau bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وهكذا أيضا في سائر الأعمال الأخرى التي هي من الشرك. Dan demikian pula pada semua amalan-amalan yang lainnya yang semuanya itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. كالذبح لغير الله والنذر لغير الله. Seperti menyembah untuk selain Allah dan bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. والحلف بغير الله وتعلق القلوب بغيره. Dan juga seperti bersumpah dengan selain Allah dan menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min al-mahabbati wal khawfi war raja' wat tawakkul. berubah kecintaan, rasa cinta, bertawakal kepada Allah, berharap dan takut. Wafillahi ghuniyatun an kulli ma siwah, dan pada Allah Azza wa Jalla kecukupan pada perkara-perkara itu semua dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kifayatun an kulli ma siwah, dan cukup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman hafizallaha hafizahullah, maka barang siapa yang menjaga Allah, yang menjaga batasan dan hukum-hukum Allah, maka dia pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man qarrat 'aynuhu billah qarrat bihi kullu 'ayn, dan barang siapa yang dia itu merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua urusannya pun akan menjadi tenang. Wa kam min an-nisaa' man ta'tani bi dirasati at-tauhid wa ta'limihi, dan berapa banyak dari kalangan wanita yang mereka memberikan perhatian untuk mempelajari tauhid dan mendakwakan tauhid. Misal kitab al-usul al-thalatha, seperti kitab al-usul al-thalatha, wal-qawaid al-arba', dan demikian pula kitab qawaid al-arba', wa kashf al-shubuhat, demikian pula kitab kashf al-shubuhat, wa kitab al-tauhid, dan demikian pula kitab at-tauhid, wa tathhir al-i'tiqad lil-imam as-sam'ani, demikian pula kitab tathhir al-i'tiqad yang ditulis oleh al-imam as-sam'ani, wa ghayriha min al-kutub an-nafi'ah, dan selainnya dari kitab-kitab yang bermanfaat. Wa hakadha aydan tabni a'malaha wa aqwalaha 'ala at-tauhid, dan demikian pula wanita-wanita ini mereka membangun keyakinannya dan amalannya di atas tauhid. Faqalbuha la yata'allaqu illa billah, hatinya tidak bergantung kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lisanuha la yalhaju fi as-sarra'i wad-dharra'i illa bi dhikrillahi wa du'a'ih, dan lisannya tidak mengucapkan ucapan dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit kecuali dia mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah. Fakam satakunu thamaratu dhalika wa atharuhu fil mujtama', maka berapa banyak buah dan pengaruh dari peran-peran wanita ini dalam komunitas atau masyarakat manusia, masyarakat muslimin. Wa kam sayakunu min as-sa'adati li tilka al-buyut al-mu'minah al-mutma'innah, maka berapa banyak kebahagiaan yang akan terwujudkan dalam rumah-rumah yang wanita-wanita mereka adalah wanita-wanita yang beriman seperti ini. Fa inna at-tauhid a'zamu asbab al-amn wal hidayah, maka sesungguhnya tauhid merupakan sebab terbesar keamanan dan merupakan sebab besar al-hidayah. Qala Allah Ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, maka bagi mereka keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. فأعظم الناس أمنا وأعظمهم هداية هم الموحدون, maka manusia yang paling besar keamanan untuk mereka dan petunjuk adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويفضل أحدهم أن يموت ولا يقع في الشرك, dan sebagian atau seorang muwahhid dia lebih mengutamakan dia meninggal dan dia tidak terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ya'lam anna as-saharata wal musha'udhin wal 'arrafin, dan dia mengetahui bahwasanya para dukun, para tukang sihir dan para peramal, min a'da'illahi wa min al-mufsidin fil ardh, mereka merupakan musuh-musuh Allah dan mereka merupakan para perusak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ladzina yaqta'una at-tariq al-muwassila ila Allah, dan mereka termasuk orang-orang yang memotong jalan, yaitu mereka merupakan para perampok yang merampok manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala amarna bi tauhidih, maka sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. وحرم علينا أن نشرك به شيئا, dan Allah mengharamkan kita untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah, dan minta ampunlah dari dosa-dosamu. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, dan Allah berfirman, beribadalah kamu kepada Allah, yang bertauhidlah kamu kepada Allah, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. التوحيد هو أعظم حق لله على العبيد, maka tauhid merupakan hak Allah yang paling besar yang Allah wajibkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهُ, maka sesungguhnya Allah tidak mencipta jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan Allah. وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, dan agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. وَتَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِهِمْ, dan Allah yang menjamin rezeki-rezeki mereka. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, Allah berfirman, aku tidak mencipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, ya, agar mereka mentauhidkan aku. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, aku tidak menginginkan mereka memberikan rezeki kepadaku, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan untukku. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha pemberi rezeki, dan Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ Apakah engkau tahu yang lain hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba Allah, dan sebaliknya hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala haqqu Allah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, Rasulullah bersabda, hak Allah atas hamba-hamba Allah adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Azza wa Jal. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzibahum in fa'alu dhalik, dan hak hamba atas Allah Azza wa Jal, Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fil ibadah كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال, dan masuk pada kata ibadah adalah semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perbuatan ataupun ucapan. الظاهرة والباطنة, yang ظاهر ataupun yang batin. التي من أعظمها الدعاء والذبح والنذر, yang mana termasuk yang paling besar ibadah tersebut adalah berdoa, menyembelih dan bernazar. Wal mahabbah wal khauf war raja, termasuk juga kecintaan, rasa takut dan rasa berharap. Fa kullu dhalika haqqun lillahi wahdahu la syarika lah, semua itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata dan tiada sekutu bagi Allah Jalla fi'ula. La yajuzu sarfuhu li malakin muqarrabin wala nabiyin mursal. Semua tadi tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, tidak kepada malaikat yang dekat kepada Allah, dan juga tidak kepada nabi yang diutus kepada manusia. Wala li malikin wala alimin wala salih, tidak boleh pula dipalingkan untuk seorang raja, seorang alim, ataukah seorang yang dia itu saleh. Wala li hayyin wala li mayyit, tidak kepada seorang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Wa innama dhalika haqqullah wahdahu la syarika lah, hanyalah itu merupakan hak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah. وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. Dan dikarenakan tauhid ini, Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasul, dan Allah turunkan kitab-kitab Allah. فالتوحيد أول الأمر وآخره, maka tauhid merupakan perkara yang paling pertama dan perkara yang paling terakhir. ومن قال قبل موته لا إله إلا الله دخل الجنة, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana qad waqa'a fi syai'in min asy-syirk thumma taba ila Allah taba Allahu alaihi, dan barang siapa yang dia pernah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan menerima taubatnya. فإن الله يغفر الذنوب جميعا, maka sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku maha mengampuni orang-orang yang bertaubat. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, katakan kepada hamba-hamba yang telah mereka melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. فعل العبد المسلم رجلا كان أو امرأة, maka wajib bagi seorang muslim lelaki atau perempuan, الذي أنعم الله عليه بالتوحيد وأنقذه من الشرك, yang Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan tauhid dan Allah selamatkan dia dari kesyirikan, أن يكثر من حمد الله وشكره, agar dia memperbanyak memuji Allah dan bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Wa an yas'ala Allah thabata alayhi hatta al-mamat, dan agar dia meminta berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala kukuhkan dia di atas tauhid sampai dia meninggal. Li'anna man laqiya Allah bit-tauhid faqad laqiyahu bi'a'zami at-ta'at wa akbar al-hasanat, karena barang siapa yang bertemu dengan Allah di atas tauhid, maka dia telah bertemu dengan Allah dengan ketaatan yang paling besar, dan dia telah bertemu dengan Allah dengan kebaikan yang paling mulia. Waqad qala Allah ta'ala fil hadith al-qudsi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam law laqitani biqurab al-ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, seandainya kamu bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar bumi ini dan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan menemuimu biqurabiha مغفرة, dengan ampunan yang besarnya sebesar bumi pula. Kembali ya. بقي سبع. ولذلك يجب علينا أن نحرص على نفع المجتمع من حولنا. ولكن itu wajib bagi kita agar kita memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. بتعليمهم التوحيد وتحذيرهم من الشرك, dengan mengajarkan mereka dengan tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Bil hikmati wal maw'idhati alhasanah, dengan cara hikmah, dengan cara nasihat yang baik. Fa hadha khairun lin nas min an nu'tiyahum adh-dhahaba wal fiddata wat ta'ama wash sharab, maka ini lebih baik bagi manusia dibanding kita memberikan kepada mereka emas, kita berikan kepada mereka perak, kita berikan kepada mereka makan dan minum. وهذه وظيفة أنبياء الله وأتباع الأنبياء والمرسلين. Dan ini merupakan tugasnya atau pekerjaan para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, para utusan Allah dan orang-orang yang mereka mengikuti para nabi dan rasul. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ini merupakan jalanku, aku mengajak menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang mengikutikan Allah azza wa jalla. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. Dan Allah berfirman, siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang dia berdoa kepada tauhid Allah. وقال إنني من المسلمين. Dan dia berkata aku termasuk, dan dia beramal saleh, dan dia berkata aku termasuk orang-orang yang muslim. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب ملوك الأرض. دعوه النبي عليه الصلاة والسلام منيس سرات kepada para raja di dunia ketika itu. ومنهم كسرى وقيصر. Di antara mereka Kisra, raja Persia, dan kepada Qaisar, raja Romawi. ويكتب إليهم قول الله عز وجل. Dan beliau menulis kepada mereka firman Allah Azza wa Jal. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah, wahai ahlul kitab, kemarilah. Ajaklah mereka kemarilah kepada satu kalimat yang mana kita sama-sama sepakat di atasnya. Alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi syai'an. Agar kita beribadah kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah azza wa jalla. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan agar kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai rab-rab dari selain Allah azza wa jalla. Fa in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah, kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. وَهَكَذَا أَتْبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ رِجَالًا وَنِسَاءً. Dan demikian pula, pengikut para Nabi dari kalangan laki dan kalangan wanita. لَا بُدَّ أَنْ يَعْتَنُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَبَيَانِهِ. Maka semestinya mereka memberikan perhatian dengan tauhid, berdakwah kepada tauhid dan menjelaskan tauhid. والتحذير من الشرك ومن أسبابه. Dan memperingatkan manusia dari kesyirikan dan dari sebab-sebab yang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. ومن ذلك التحذير من بناء المساجد على القبور. Dan di antaranya memperingatkan mereka dari membangun masjid-masjid di atas kuburan. وبناء القباب والأضرحة على القبور. Dan memperingatkan mereka membangun kubah-kubah dan juga al-adruhah, tempat-tempat yang dikeramatkan di atas kuburan-kuburan. Wattawafi hawla al-quburi wa shudda ar-rihali ilaiha. Dan memperingatkan mereka dari melakukan tawaf di sekeliling kubur. Dan memperingatkan mereka untuk melakukan safar menziarahi kubur dengan cara yang tidak disyariatkan. Wattamassuhi bil-qubur wa du'a'i ashabiha. Dan mencari berkah dengan kuburan-kuburan dan meminta kepada para penghuni kubur. Fa inna hadha min a'zam al-ishrak billah. Maka ini termasuk kesyirikan-kesyirikan yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man laqiya Allah bisyirk min ghairi tawbah. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia telah melakukan kesyirikan dan belum bertaubat, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُهُ لَهُ. maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Qala Allah taala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain kesyirikan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Barang siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dia telah membuat sebuah iftira, sebuah kedustaan yang besar. نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى التَّوْحِيدِ. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengukuhkan kita di atas tauhid. وَأَنْ يُمِيتَنَا عَلَيْهِ وَيَبْعَثَنَا عَلَيْهِ. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan Allah bangkitkan kita di atas tauhid. Wa ayyu'idana min asy-syirki kullihi zahirihi wa batinihi. Dan agar Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari kesyirikan semuanya yang zahir ataupun yang batin. Daqiqihi wa jalilihi. Yang kecil ataupun yang besarnya. Fa na'udzu billahi an nusyrika bihi syai'an na'lamu. Dan kita berlindung kepada Allah, kita mengetahui Allah Azza wa Jalla pada perkara yang kita mengetahuinya. Wa nastaghfiruhu minna la na'lamu. Dan kita meminta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang kita tidak mengetahuinya. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Dan segala puji bagi Allah dan selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa jazakumullahu khairan. Cukup sampai di sini. Boleh